Sukar dong. Suka-suka dong. Saya ngopi nanti, dulu. Biar gak kesannya nanti aku yang mendominasi ya. Malah ditutupin. Ayo Ri, sini. Biar akrab gitu. Ini rasopan kok anjene kok. Saya ngarep tidur apa ngarep kopi, wine. Ya dan segala macamnya. Dilarang duduk di depan pintu malam-malam. Kenapa? Kalau wanita hamil melahirkannya susah. BAB-nya susah mungkin nanti. Oke, okay, teman-teman sekalian, terima kasih sudah datang. Ikhlas bagi Anda, lalu bagi kita. Recehnya diputer ya. Ya, bentar ya. Selamat datang di klub buku ya. Iya. Klub baca atau klub buku? Klub buku, klub. Klub buku CWO yang seri kedua. Seri pertama. Seri pertama adalah hijau, ya. Buku tentang etnologi yang berat kayaknya yang hampir ayo sendiri ngantuk sebagai moderator. Kamu tuh jangan api ngantuk. Api. Jam merendahkan orang lain tuh nih kan mutumu. Enggak, aku rendah. Jadi klub baca ini memang sengaja saya rancang untuk enggak. Jangan bikin kesal dong. Jadi maksudnya kan apa kan? Kamu jelaskan konsep klub baca itu apa? Klub buku ini diadakan tiap Jumat keempat tiap bulan dan ini jadinya akan di kegiatan rutin. Desember nggak ada tuh? Desember nggak ada. Desember nggak ada. Karena pas kayak. Terapkan dengan jadwal tutup kemungkinan. Jadi kita kita itu buku yang akan dibaca itu juga di voting bersama, jadi bareng-bareng milihnya yang mau ikut siapa aja itu mencalonkan buku-buku apa aja yang dipilih untuk 3 bulan. Jadi pilih 3 buku untuk 3 bulan itu kemudian ya dipilih bersama. Dan siapa yang mengusulkan tuh yang jadi in charge day, karena dia yang mengusulkan Harry Potter, kayaknya dia yang in charge day. Mungkin kalau kamu pikir aku kayak serious black jadi. Mungkin kayak creature kayak. Wah, udah mulai ya, shocknya udah mulai ya. Kayaknya kan gaya kayak gitu. Ya, belum baca sendiri. Jadi seperti itu. Ya maksud gue karena aku pendek gitu. Nggak ngomong, aku nggak ngomong hanya gitu pendek kok. Sih lebih tepatnya ya. Kayak ada banyak kualitas-kualitas yang sesuai kalau mengantri. Oh maksudnya aku tukang mengeluh gitu. Tadi seperti itu. Buku-buku yang dipilih boleh apa aja, komik, majalah pun boleh, cerpen boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia. Benar, dan berarti definisinya buku ini apa? Majalah, buku, atau komik, atau apa gitu? Ya, ntar ganti klub baca deh. Klub baca. Buku, majalah, dan komik. Klub baca ya, klub baca deh, readingnya. Berarti saya yang mendirikan klub baca. Cici! Ya, terus. Atas support dari saya loh tadi. Memuji diri sendiri penting. Iya. Pokoknya itu kan kegiatan terus. Nah, abis itu lalu kita formatnya juga santai aja. Bisa menggunakan berbagai media, kita bakal bahas karakter, plot, dan ada permainan games juga. Jadi intinya gimana kita relate dengan bukunya dan bacaannya itu. Seperti itu. Sebenarnya tadi mau saya bikinin trackle pak, katanya ada si Harry Potter ini, tapi nggak sempet sih. Terlalu kesannya kita sangat saya tidak bergaul. Mau bikin makanan di sini itu kan ada banyak. Dan aku menyambut positif klub baca ini karena menjadi sarana untuk orang-orang yang susah bergaul kan, terus kita bisa berkumpul sesama orang yang susah bergaul. Jangan curhat. Oh ya. Susah bergaul. Aku tadi di telepon soalnya suruh datang. Gak boleh telat jam 6. Karena udah di telepon langsung ya dia. Saya harus datang. Mau enggak di telepon? Tadi aku mau ngeluarin jokes apa ya tadi? Hilang. Kamu bilang apa tadi kan? Stupify. Cepetan. Oke, kita langsung aja. Dan ya sekarang kita akan membahas Harry Potter and the Deathly Hallows yang sebenarnya banyak. Ini udah pada baca? Sudah? Belum, belum. Belum. Sudah ya? Sudah. Oke. Okay. Ini kalian nih. Sudah dibacaan ya. Maafkan kami. Stupefy. Baca dulu. Baca dulu. 10 menit. Jadi mungkin karena ketidaktaatan beberapa oknum-oknum, jadi kita lebih relax aja, mungkin enggak harus. Dari tadi relax. Maksudnya gak harus ketat di Harry Potter 7 gitu kan batasannya. Dan ya mungkin kenapa latar belakang saya memilih Harry Potter ini adalah gini-gini. Dulu itu sebenarnya aku tahu Harry Potter itu ketika zaman SMA, banyak anak-anak yang menenteng gitu kan, dan covernya tuh kayaknya lebih menarik daripada Chicken Soup for Teenage Soul yang anak SMA juga banyak yang menenteng gitu. Tapi saya nggak tertarik sama Chicken Soul. Nggak pernah dalam hidup saya menyelesaikan satupun serinya. Kalau yang udah ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Intinya nggak ada yang mau minjemin waktu itu. Harry Potter juga kayaknya, waduh, kayaknya apalagi dengan uang saku pas-pasan. Jadi nah, tapi perjalanan hidup mengantarkan saya tuh nggak lulus ujian kuliah ya, UMPTN, UMDES lebih tepatnya. Akhirnya nganggur. Nah, berkahnya adalah ketika nganggur setahun itu, ada teman adik saya yang bisa dipinjemi bukunya. Nah, akhirnya itulah saya baru masuk ke dunia Harry Potter yang sebenarnya kalau minjem apa baca bukunya tuh, apalagi zaman nganggur ya, itu kayak masuk ke dalam terus kita escape. Nah, mungkin kita di sini bisa memulai dari apa, gimana latar belakang kalian untuk kenapa akhirnya membaca buku ini, terus apakah menurut kalian buku ini oke, bagaimana kalian bisa relate ya, berkoneksi apa rasanya, apa sih berkoneksi, merasakan ya itulah kenapa asiknya Harry Potter ini awal bacanya deh. Iya, gimana gitu dulu. Randy dulu mungkin. Ya, Randy dulu. Yang lain dulu mungkin yang okay, belum baca okay. Dulu. Wow. Aku baca. Bari dulu deh. Bari dulu. Bari ayo bari. Ini gimana sih? Jangan persulit aku. Ya, lucu, hidupnya sudah sulit loh, Mbak. Aku udah membagi kisah hidupnya memalukan loh. Itu personal. Dia udah dalam banget loh. Aku bersama menarasikannya supaya menarik gitu ya. Saat kali kayak menarik. Ayo Kat, kamu Kat, hidupmu yang apa? Paling gak menarik. Aku malah berlawanan sama kamu. Pas itu justru membacanya pokoknya ngeliatin orang-orang baca buku itu kemana-mana malah jadi males sih. Pas abis itu filmnya keluarannya itu tambah males sih. Pokoknya apa sih, dan semua teman-teman tadi bilang bagus-bagus baca, gak usah baca yang lain. Bisa sok elitis. Apa? Woi, sini direkam, woi. Sini kamu. Dan saya langsung baca 1 sampai 4 cikan koleksi bahasa Indonesia. Di sini besok C2O beli sampai tamat. Kita bayarin Andre. Aku bayarin. Duitnya kasih sini. 2.000. Kalau aku ya terus pokoknya agak menjaga tidak membaca itu agak lumayan lama sih setelah Harry Potter filmnya keluar tuh, mungkin yang kedua atau ketiga baru akhirnya aku baca. Pas soalnya pak sempat baca itu ke buku, kayak menurutku yang buku pertama itu bab pertamanya pas yang di Private Drive itu agak ya nggak terlalu bisa masuk. Nah, begitu setelah lewatin beberapa bab itu terus langsung masuk. Jadi karena pas tuh baca itu hukumnya apa sih spesialnya, taruh balik gitu kan, baru baca gitu. Tapi kemudian terus akhirnya teman yang apa deh ya, aku sebenarnya sama juga sih, nggak beda bedanya adalah aku nggak terpengaruh dengan itu populer gitu loh. Aku lihat okay deh populer. Intinya ada buku yang covernya bagus, jadi akhirnya dibaca, oh bagus beneran ternyata. Oh enggak, sebenarnya ada juga salah satu resensi di majalah game Ultima dulu waktu itu. Dia penulisnya cukup pintar untuk mendeskripsikan kenapa buku itu harus dibaca gitu. Jadi bagaimana J.K. Rowling itu apa ya, pintar menciptakan dunianya yang relevan dengan zaman sekarang gitu. Nah, dan sebenarnya banyak fenomena juga teman-temanku tuh yang ya sebenarnya menjauhi gitu. Nah kalau Bung Randy ini gimana? Halo, Bragi gimana kabarnya sekarang? Udah mau? Apa-apa? Bragi? Kak, apa kabar? Udah nikah lagi? Oh, udah punya anak ya? Sama Ririn Dwi Arianti. Gimana? Aku dulu pas SMA juga sih, cuma direkomendasiin sama kakak yang juga suka baca. Kakak juga suka baca, jadi ya. Lalu itu sih, pertama cuma agak gak tertarik juga sih pertamanya. Direkomendasiin sama kak, terus sama temen, lo baca Harry Potter ceritanya tentang gini. Oh kayak gitu ya, gak baca juga sih pertamanya. Habis itu baru karena nganggur seng-seng baca. Oh iya bagus, oh bagus. Terus lama-lama oh iya bagus, sampai akhirnya kalau akhirnya setelah buku kedua beli, akhirnya rebutan sama kakak rebutan baca duluan ya, akhirnya ya addicted juga sih setelah buku ke berapa ya, sekitar buku keempat apa ya itu. Besoknya UTS aku berani baca tak habisin dalam semalam dan enggak belajar. Yeah. Luar biasa, luar biasa. Terus kira-kira kenapa yang bikin addicted itu? Apa ya? Ya karena dunianya yang kayaknya di benar-benar apa ya? Dia yang ciptakan dunianya kan kayak benar-benarnya, jadi semuanya kayak udah di setting, jadi mulai dunia sihirnya sendiri yang ada di dalam apa? Di dalam dunia ini, bahwa ada dunia-dunia lain yang kita nggak tahu gitu. Itu yang pertama yang bikin saya tertarik itu, bahwa kayak kan jadi wajar cerita yang kayak gitu, yang soalnya di dalam dunia ini sebenarnya tuh ada dunia lain yang kita nggak ngerti apa-apa, dan dia membahasnya kayak gitu tuh saya suka kayak gitu. Itu kan banyak cerita tentang dunia lain. Iya sih. Trans TV waktu itu juga ya, bukan yang kayak begitu juga. Ada panjang. Ya cuman itu gundul dan nggak berkacamata, nggak bisa sihir, jadi saya nggak tertarik sih. Iya, maksudnya sebenarnya banyak cerita tentang ya waktu itu Matrix juga. Iya, Matrix. Ada Matrix kan. Tapi Cuman Matrix aku kan apa ya? Matrix itu kan dia kan futuristik sekali dan itu aku nggak terlalu suka itu malah jadinya. Nah, nanti setelah dari Potter ada Septimus ini kan muncul lagi. Ya. Berapa yang kayak gitu? Ya itu aja sih. Itu aja? Hah? Jadi cerita dunia lain. Ya maksudnya rata-rata sih biasanya fantasi, yang fantasi yang fantasi kan banyak. Kalau alasan kayak Narnia gitu aku juga suka. Malah diuber. Enggak, maksudnya kalau cuman alasannya dunia lain berarti kamu enggak puas dengan kehidupanmu waktu itu dan secara psikoanalisa ini. Iya. Alam bawah sadar. Jadi kamu mencari alter. Ini tadi katanya relax. Kok bahasanya jadi berat? Aku relax. Relax, coba kamu bersandar di sofa ya kan. Coba duduk di sofa, tiduran, kita bawa. Gitu ya, karena mungkin dunia lain itu untuk escape dari ya, iya mungkin kayak gitu juga sih. Coba Devi, coba gimana deh. Ayo, monggo Devi. Biar enggak lengah, jadi emang harus sengaja. Dan saya enggak tertipu kan. Waktu dulu benernya agak telat sih, kan dulu pas zaman SMA ya, pada boomingnya itu. Waktu SMA sih mungkin masih agak bandel. Jadi lebih suka main daripada baca buku. Oh iya. Jadi lebih baca bukunya tuh telat, mulai kuliah baru baca buku. Gitu. Nah, lagi juga pas kuliahnya jurusan sastra, jadi benar-benar harus punya referensi buku banyak. Di situ juga mau nggak mau harus mau baca buku. Terus sebenarnya dari SMA temen udah banyak yang suka Harry Potter, udah pada kayak booming kayak gitu, pada suka. Cuman waktu itu ya. Sukanya sih kan cuman apa yang dunia sihir kayak gitu. Apalagi yang bawa tuh biasanya cewek-cewek yang gaul-gaul yang ya gitu deh. Oh gitu ya. Kayak ada cemu ya. Kebetanmu ya. Apa ngeliatnya? Gengnya kecil. nggak prinsipil, nggak idealis gitu. Kan. Agak malas juga ya memang waktu itu ya. Aku ya mungkin ya. Seperti kayak gitu. Aku sih dunia sihir kan waktu itu cerita tentang dunia sihir kan baru itu ya yang tahu kita tahu kayak gitu. Yang lainnya kan buku-bukunya yang aku masih kisah negeri dongeng dibaca sih sebelum di buku. Ada yang buku ya aku baca. Iya iya iya. Pada waktu itu gitu, terus pas kuliah baru ada mulai muncul filmnya yang nonton sih, rame-rame nonton ya gitu, cuman belum tertarik. Tapi setelah nonton, kan kita kalau nonton film nggak baca bukunya, jadinya kurang tahu gitu kan. Apalagi di film sendiri kan kepotong-potong ya gitu. Setelah nonton film baru, kayak apa sih cerita sebenarnya itu, jadi mulai lah baca buku yang pertama. Ternyata ya setelah dibaca ya bisa masuk juga ternyata ya itu. Dan baca sampai habis ya amat. Kenapa menurutmu yang membuat orang banyak suka Harry Potter itu kenapa? Kalau menurut saya itu antara di bukunya itu dia bisa menggambarkan yang detail gitu, jadi kita masuk baca itu bisa kayak kita membayangkan sendiri gimana waktu pertama itu kan kayak sekolahnya Hogwarts-nya itu dia menggambarkan mulai dari platformnya masuk ke keretanya gimana makanannya yang ceritanya tuh bener-bener bisa bawa kita masuk gitu. Tapi kecewanya memang waktu di film kan mungkin kurang gitu seperti bayangan kita kan ya, kita sendiri punya bayangan masing-masing gitu kan. Kita waktu gambarin keretanya itu gimana ternyata yang digambarin di filmnya yang agak mengecewakan beda sama bayangan kita sendiri masing-masing kayak gitu. Apa yang menurut kamu paling miss, paling gak cocok? Kalau yang terakhir ini ya, film terakhir itu yang waktu peperangannya itu kayaknya terlalu simpel penggambarannya di film, padahal di buku wah kita wah perangnya wah kayak gini gitu loh, cambak-cambakan iya cakar-cakaran tapi ternyata di filmnya cuman BTI lah sejauhnya. Sama kok di film itu kayaknya Hermione itu jadi serius banget dan nanti loh kayaknya ya just sangat dikotakin gitu ya karakternya ya. Padahal di bukunya kan dia kayaknya bisa kayak kelabakan juga dan gimana. Beda lah penggambaran kita. Iya. Kayak gitu. Kalau menurutmu kenapa, Kat? Apaan? Harry Potter itu ya kamu cukup mengena selain fantasimu terhadap Ron dan Harry. Apa? Iya kan? Jadi Kat itu sangat suka membuat skenario kalau Ron dan Harry ya gitu. Kenapa? Itu sih memang penggambaran ya, detailnya kan cukup tervisualisasi sekali. Masih kok dibikin komik ataupun film itu sebenarnya masuk banget. Tapi aku nggak tahu mungkin lebih komik ya. Sama itu bacanya kita juga enak karena dialognya kan banyak ya dan itu cukup catchy sekali kalau perhatiin tuh bisa enak kita bisa iya masuk gitu. Omongannya apa itu catchy, terus kata-katanya juga apa kok misalnya ada adegan apa gitu ya, terus si Dursley ini melakukan sesuatu yang ya kita juga bakalan bengong gitu kalau baca itu. Si Harry-nya itu digambarkan bisa cerita yang di kepalanya tuh kayaknya juga bisa bikin kita ketawa juga sih. Ini divisualisasikan sekali kayak dia ngatin membayangkan dia pas waktu ngeliat Dursley ngasihin nunjuk nyajarin tangan lain, dia kayak ngebayangin apa ya kayak oh ya Dursley mau jadi balerina kayak gambaran-gambaran kayak gitu sebenarnya ya masuk banget buat anak-anak dan buat semua orang sih. Membayangkan sesuatu yang gak mungkin Dursley lakukan seperti dia meminta diri menjadi balerina, dia bayangin aja aduh kepala aku kayak gitu gitu asik sih. Bari gimana nih Bari, kalau sampean ini gimana dulu pengalaman pertama kali membaca Harry Potter dan memutuskan bilang kalau sendiri, asik baca sendiri kan ya, pokoknya pertama keluar saya beli bukan karena itu karena lucu. kalau menurut Mbak Ari ini gimana? Apa yang membuat Harry Potter ini, maksudnya Mbak Ari mau kenapa terus lucu? Baca sampai akhir gitu loh. Itu kan menggambarkan fantasi semua orang. Jadi seperti kayak ada pelarian imajinasi, setiap orang ingin begini begitu, itu didapatkannya di Harry Potter. Nah, kecewaan hidup kita apa gitu, pelampiasannya di situ dia. Itu menangnya si siapa? Rowling. Sebenarnya yang Rowling. Dia sendiri ketika nulis itu kan dalam masa penderitaannya ya. Oh, itu dia disuruh jadi pengacara apa? Enggak, ketika dia nulis Harry Potter, dia sendiri kan hidupnya Pak Mbak itu kan menderita betul kan. Menderitanya di titik terendah dalam hidupnya. Dia kan mengatakan Harry Potter sebenarnya. Oh. Yang dia baru cerai, anaknya masih bayi, yang begini-begini. Nah, kecewanya pun, ya lantan dia bagusnya kan, dia melakukan kayak apa? Harus kecewa dulu ya. Kayak studi literatur tentang apa? Ini kan termasuk apa? Mitologinya kan diambil. Oh, mitologi Greek-nya. Bukan Greek apa? Irlandianya diambil, mitologinya diambil dari situ. Sejarah-sejarah Inggris kuno-nya dia gali, kemudian dia susun sendiri dengan fantasi-fantasi. Ya hubung-hubungkan itu yang susah sebetulnya. Jadi setiap tokoh di situ punya sejarah sebetulnya dalam mitologi. Iya, itu asiknya sih kalau perhatiin yang kan. Hebatnya. Iya, maksudnya sejarah Inggrisnya di situ keluar. Sejarah dan settingnya tiap karakter, maksudnya kayak apa aja beberapa fans yang kok misalnya gilain banget Harry Potter, mereka nyusun silsilah keluarga, terus petanya Hogwarts dan itu sebenarnya kok disusun sangat sesuai dengan penggambaran. Jadi kamu bikin petanya Hogwarts atau petanya Hogsmeade itu dari yang dideskripsikan tuh sesuai. Ya ketika dia kecewa, dia menggambar apa? Melarikan kekecewaannya kepada kehidupan yang lain. Dia ciptakan di situ. Keinginannya begitu. Kalau Harry Potter menderita begini, misalnya saya seperti Harry Potter begini, akhirnya akan saya menemukan ini. Indahnya di situ. Rasa karena memang dari hati. Ya, ini kan. Dari hati. Ini mau menarik nih. Mau soal bagaimana memanifestasikan sesuatu kekecewaan yang itu tidak bisa kita capai di dunia ini dalam dunia lain. Ada berapa orang yang kurang bisa menyampaikan dengan positif? Coba dengarnya gimana? Ayo ya, mengisi hari-hari menyanyi all by myself. Ya aku ya SMA sih bacanya. Ya 3 tahun lalu ya berarti SMA. Gimana lagi SMA semua ya? Iya. 3 tahun lalu kan SMA. Oh. Aku kuliah sih. Aku SMA sih dan sebenarnya waktu kuliah tapi nganggur. Enggak, aku pas SMA sih itu. Dibawain Mbak Ko dari Surabaya. Ya. Di sono ya enggak booming-booming amat. Waktu itu ya. Di sono gimana? Di sono. Di Magetan, Manhattan itu ditukar dengan pulau rumah. Ya waktu itu ya, ya asiknya karena ya aku ya suka dongeng kayak gitu sih. Perjalanan, terus karakter-karakternya berkembang kayak gitu sih. Suka sih. Baca sampai nol berapa sih? Satu. Oh, karakternya berkembang itu dari mana? Maksudnya dari awal tuh di develop gini gini gini gitu. Gini gimana? Jelas. Oke, oke. Baru baca satu nol, karakter berkembang. Kalau bilang. Gak, jelas, kan maksudnya aku baca satu, langsung yang terakhir ini kan. Terus ternyata banyak banget karakternya yang aku gak mudeng. Dari satu langsung terakhir, ada beberapa yang tokoh-tokoh intinya kan ya kayak Snape gitu. Oh, ternyata Snape itu gini gitu. Mi jatuh cinta pada Snape pada buku keberapa kita? Ke-6 apa yang ke-7? Kok kita? Oh, kita ya? Belum, itu nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya. Okay. Kat, bukumu angun, jadi aku bisa motret covernya Harry Potter. Tapi yang ini Order of Phoenix kan? Apa ya? Yang penting Harry Potter. Yeah, jadi dia membangun alam imajinasi itu dengan riset yang oke. Aku baca buku aja itu. Dan ya, risetnya oke. Terus detail-detail kayak ya banyak detail yang memang tergarap sih. Jadi bahkan Mars kuat apa, ya, lagu-lagu apa, Mars sekolahannya ada gitu. Jadi yes. sampai terakhir aku ngeliat karakternya jadi banyak sekali ya, dan semua punya peran penting gitu. Iya, mulai tidak fokus ya, Pak. Oke. Mungkin sekarang untuk biar lebih seru lagi kita main, kita bikin games. Games ya adalah penernya. Kita main home pimpa, ya. Home pimpa nanti kita sampai ke alfabet tertentu. Nah, nanti cepet-cepetan menyebutkan tokoh. Aku baca satu. Perangkat. Dari kafe. Atau apapun lah. Yang berkaitan dengan Harry Potter. Berkaitan dengan Harry Potter. Oke. Ini pasti benar. Enggak. Sekarang buka contekan. Eh apa, buka Wikipedia. Oke. Dalam hitungan ketiga, umpa langsung. F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Oh my. Zachary, salah satu pemain Quidditch. Zachary Smith. Iya. Jamet. Iya benar benar. Udah, next. Ada lagi. Lagi. Home. Ya. A B C D E F G H I J. Jeremiah. Jeremiah. J. Jermayoni. Cini. Just grow. Trenger. J. C. Kepet. C. Kira. Rowling. Enggak, buku. Yang di dalam ceritanya. Ya, ya, tapi. Apa ya? Dua hari kemudian. Aku tahu. Enggak. Jalan Pepper Drive. Jalan. Aku juga tahu sih. Jarang-jarang sih. Oh, ada lagi. Yang membuat dia bisa berubah. Jus Poli. Poli jus. Jus Poli. Bahasa Indonesia sama aja. Aku sebenarnya tahu ini. Cuma pasti dihabis ini. Apa? Coba yang bikin enggak kelihatan. Bisa. Ah, iya bisa dong, coba yang bikin enggak kelihatan. Tapi coba. Invisible. Kok? Ada coba dia kok. Bisa dong. Switch, ya. Dua kali lagi ya. Wah, seru ya. Tiga kali. Jadi jangan yang susah ya. Om Pim. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Percy. Pak Napatil. Ini banyak ya. Oke, yang enggak nyebut dihukum sekarang. Yes. Eh, apa itu? Aing. Yes. Siapa yang belum ini? Siapa? Saya belum. Ayo. Ini kayaknya lebih seru kalau yang semua tahu ya. Ini enggak tahu. Wow, cakep. Halo. Ayo, Potter. Hah? Potter. Potter. Ya itu tadi. Polyjuice tadi. Iya benar. Kita makan. Ini karena cukup asik yang ini kita bisa nambah satu lagi ya. Dua kali lagi. Opil. A B C D E F G H I J. Cilaki. Jangan semua. Cilaki gagal. Gak ada kita mulia. A B C D E F G H I. Inggris Council. Siapa Inggris Council? Udah kalah lo deh. Ian Karkov. Siapa tuh? Yang waktu piala berdiri Yang piala api itu kan dia dari Rusia ya? Bukan itu ya? Bulgaria. Bukannya Victor Kram? Enggak, itu kepala sekolahnya. Yang kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya Victor Kram. Oke. I dan gak seru lah. Dapat ya. Kira kita langsung ganti ya. Jangan satu aja.